غير الوجود والبعد. إذا تمشي أخطب. بسم الله الرحمن الرحيم. Istamsi uktuka fatakulu hal adullukum ala mayyakfulu. Paroja'anaka ila ummika kai taqarra'ainuha wala tahdan. Wa qatalta nafsan fanajjainaka minal ghammi wa fatannaka futuna. Falabitta sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa. Wastana'tuka li nafsi. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi zikri. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Istaqulu. Istamsi ukhtuka nggih. Nggih. Istamsi ing dalem nalikane lumaku. Utai itu taklil taklili krana taklil. Tamsi lumaku nututi sapa uktuka sapa dulur sira rupane Maryamu ya jenenge Maryam litata arrofa supaya goleki sapa uktuka khobaroka ing critane sira Musa waqat ahdaru lan teman-teman wis padha nekakno sapa alu Fir'aun nggih punggawa-punggawane Fir'aun maro dia ing pira-pira wadon tukang menyusui. Wa anta halewte siro Musa iku latak balu ranompo siro Musa sadiawa hidatin ing susune salah suwiji minha sangking marode. Fatakulu mongkong ucap sopo uktuka hal adullukum ala mayyakulu. Hal adullu wanoto nunjona ingsun kum ing siro kabe alaman ing atasi wong. Yakulu kang nanggung sopo man utawa kang iso menyusui sopo man sing iso ngramut sopo man ku ing yaitu yang Musa faujibat mongkot dan turuti mongkot dan sembadani sopa uktuka fajaat mongkot teka sopa uktuka di umi hiklan ibune Musa fako bila mongkot nombor sopa Musa sadiaha yang susune umuhu susune ibune Musa piyambak faroja anaka mongkot balen yang sunka yang siro ila umi kamaring ibu siro kaita faros boy jadi tenang apa induha apa meripate umuka biliko ika sebab ketemu kue wala tahjana lan ojo susah wala tahjana lan ora susah sopok umuka khina itin nalikane ketemu wako tatalan mateni siro nafsan ing nyowo wakang utai nafsu iku al kipti wong kipti di misro ono ing Mesir pastama kita mongko susah siro likot lihi krono mateni wong kipti kue wedi minjadi Fir'auna krono sisi Fir'on krono diburu Fir'on Mesir. Panajena kamu kau nyelamat no ingsun kau ing siro menalu bumi sangking kesusahan. Wafatan nakalan uji ingsun kau ing siro putunan klan beberapa ujian. Ikhtabar nakatek sing uji ingsun kau ing siro bil iko iklan tumibo. Tigo iri dalika ing dalam liane mengkon mengkono kate. Wafol las nakalan ngelepas no ingsun tom bebas no ingsun kau ing siro minggu sangking albumi sangking kesusahan. Salah pista mongkomagun siro sini na ing biro-biro tahun asron tegesi 10 fi ahli matiana ing dalem penduduk matian bakda maji ika sausia tekani siro ilaiha maring matian min misro sangking Mesir yaiku min ing disu aibin ono ing sandingin nabi su'eb an nabi kang dadi nabi bata zewuji kalan rabi siro bibnati iklan anak wedoe nabi su'eb semaji ta mongkono kita siro ala kodherin ing atasi siji takdir fi ilmi ing dalam ilmu ingsun kowe wis ngerti ning ilmuku fir risalati kelan dadi rasul la wawati al qadar ala rasul wong sing ditetir dadi rasul utawa dadi ulama dadi napa mawon biasane arbauna iku wis umur 40 apane sanatan taune min umrika sanging umur sira ya Musa hi Musa wastana'tu kali nafsi lan milih ingsun ka ing sira ikhtartu tegese milih ingsun ka ing sira linafsi krono demi awak dhewe ingsun birisalah di kelawan risalah idha budala siro antai siro waku kalan dulur siro ilan nasi maring manusia kowe budalan bi ayat iklan gowo kira-kira ayat ingsun atis ikang somo walatania lan ojo putus-putus siro takturo dikasi ojo pendu siro fi wikri ing dalam eling ingsun kowe unak dakwah kudu eling aku terus bitasbihin iklan moja tasbih wa khairihi lan liane tasbih. Idhaba budalo siro ila Fir'aun maring Fir'aun. Indahu saat temenai Fir'aun iku toko, iku lacut sopo Fir'aun. oleh lacut, oleh kebablas bidi ahi sebab ngaku-ngaku ni Fir'aun ar-rubu biata ing dadi pengiran. Ar-rubu biata ing dadi pengiran. Fakula mongko ngucapo siro loro, maksudnya Musa bin Harun, lalu maring Fir'aun kowe ngucap kaulan ing pengucapan layinan kang alus. Layinan kang alus fi rujui ing ngeten nggih. Napa? Fi rujui ing dalam baline nak menawa kaulan layinan fi rujui ing dalam baline Fir'aun andalika saking ibtia ar-rububiyah. La alagu menawa Fir'aun ya ta karo gelem eling sapa Fir'aun ya ta idu dikse gelem nampa nasihat sapa Fir'aun au yaksha utawa wedi sapa Fir'aun Allah ing Allah. Farsia moko gelem bali dadi waras sapa Fir'aun dadi bener. Wataro cita ngenangin binis bati iklan kanis batno ilai hima maring Musa lan Harun. Arep-arep iku kakwane manusa. Tapi li ilmihi mergo krana ilmune Allah Ta'ala di ana ulang tak temne Fir'aun iku layar ciu ora bakal gelem bali sapa Fir'aun. Mun lo terang lo singkat cerita sing masyhur ya walhasil Fir'aun niku dikandani poko pramale nak ana walhasil Fir'aun ngipi ngipi wonten geni sangka kabilah Bani Israel sing ngopon napa kerajaane terus kalian tukang-tukang peramal ditafsirno ana bayi sangka Bani Israel sing bakal menghancurkan kerajaane sinten Fir'aun. Akhirnya Fir'aun damel kebijakan semua bayi turunan Israel dipateni. Nggih. Bolak-balik bener teori kula wingi kula matur Bani Israel itu genetik. Buktine kejadian ning Mesir Musa tak balani disebut Bani Israel. Padahal secara geografis di Mesir, mboten teng Palestina Israel sakniki. Kula kene matur Bani Israel turunan apa? Genetik. Walhasil terus delala Nabi Musa itu lahir di tahun yang ada kebijakan itu. Karena ibunya itu takut Fir'aun disembelih Fir'aun terus Musa itu dilarungno teng Sungai Nil, napa teng Sungai napa? Nil. Bareng dilarungno delala kersane pangeran malah sing nemu niku bojone sinten? Fir'aun Asia, Asia jauh jadi Fir'aun. Bareng ditemu badhe dipateni dening Fir'aun jare bojone ra oleh niku. Muni napa qurratu aini li wala la taqtulu asa ayan fa'ana aw nattaqidahu wala. Ini pengiran senane nggih tontonan. Wong Fir'aun sing kepen mateni Musa. Musa wis dilarungno malah sing nemu bojone Fir'aun. Mbok pengiran kepen ngerteno nek Fir'aun blindo. Wong kepen mateni wong ning ngarepe malah rasido nemu dipateni. Jenenge wa hum la yasurun. Cek pintune ora ber. Pintu itu nak dipertontonkan pangeran jadi asyik. Senengi jelas berita Fir'aun berita bagus kanggo kita-kita jadi dia ini zaman akhir. Itu penting. Kalau nanti mau tahu tentang kitab tasawuf, pokoknya pangeran harus ngotot kanggo pangeran. Iku dunia haram jadi syubhat, jadi gak jelas. Angger pangeran sih ngerti no, jadi apa halal. Kau hukum hukumnya no, pangeran. Nabi Musa itu api-api uang di rumah Fir'aun. Nabi Muhammad ya api-api wong di rumah Abu Lahab. Jadi kita sudah tahu kok nak kiai rotu di rumah tu proposal paham ini dia. Ya sudah muni halal tapi ya sudah muni haram. Dan tentunya orang ini dia. Nanti nak orang so dia tu keliru. Dan Musa itu sopo, sing rumah. Sopo. Nabi Muhammad itu sopo, ya sing rumah. Nanti malaikat bagian azab tapi ngadep dia Abu Lahab, dia bingung dia itu reputasi rumah nopo. Nabi. Mulai masyur yang hadis-hadis sa'ele-ele Abu Lahab ini lah dino senen itu diskon perkara yang ngenang nanti hormat lahir ini kan Kanjeng Nabi ini buatan sekedar rumah di urun sampai budaya di merdeka no, di gore no, wong wetor sing susune ape ini ku jahatannya itu Mana mantan Kiai Jawa Timur cerita. Pertama mulutan, ni aku baru kayak pula habis orang yang ni. Ya orang Kiai nganggur. Lo tengok TV, tengok CCTV. Tangan-tangan Kiai Sarap ya. Kalau tak tahu, tahu itu kau yang kenal. Boleh kata aku tak tahu. Sarap untuk buat TV ya. Yo orang. Memang dalil mulutan nak nganggo habis langsung man agama maulidi. Kau malah nak cari kamu habis masalah. Biasanya dengan mudah lil wong Abu Lahab sing kafir wae untuk keringanan azab barokah hormat nabi. Biasanya ulama-ulama ngene niku nyata. Mulane Fir'aun ya kira apa apa sunai pengiran dan kiai di rumah wong rapati bener. Mergo sing lumur dene wong rapati bener. Wong medhit iku wong saleh bener rapati lumur. Saleh ora sing dinggo ya pancen ya rapati ya pancen ra duwe. Mulane kalau ditonggo seneng itikaf tak kandhani. Itikaf ora padha ana dalile. Apa saged? Hadis iku man bana masjid dan bana wau bedan sil. Dan orang orang hadis manik tak apa orang. Padahal sing bangun selayaban tak tahu itikaf. Sing orang hadisnya kan sing bangun masjid, dibangun omah ning swarga. Dan sing bangun jadinya tak tahu itikaf. Baru urun bar, baru urun bar. Wes apa itikaf lah? Yo keramiku itikaf. Kalau sering tu sumbangan tu. Kus niki pokoknya gue ke itikaf. Kus tapi kalau piambar itikaf. Tapi keramik pulau itikaf. Nah, itikaf dari dia terus sepuluh di kesu, malah kok aja dah pingin tikar mas beong, kok orang orang, beti. Dah artinya tak sih tuan, okay, jadi dari itikaf ke kata, benceng itikaf tu ngerti, nanti ini hutang jasa sampai bangun, nanti bangun dia merosot, dia ini contoh ganjaran, ke masjid dia tinggal itikaf, mau masjid dia tutup kan dia ini. Jadi ibu ngamal juga, sih kita ngamal itikaf. Kita ngamal nopo? Nah, Fir'aun saja nih pergi sepuro pangeran, gara-gara ngerumat kekaji Allah rupanya Nabi Sinten Abu Lahab ya sama. Tapi gara-gara dosanya kegedean, ini dosa kan nyerempet-nyerempet tok, ini dosanya kegedean ngaku nopo pangeran. Ini dosa kan ojo kanti ngono lah, ya di bawah itu maksudnya. Dosanya juga tanggung-tanggung ngaku nopo. Tapi yang jelas pulau jenengan jantan rausah kemudian Indonesia buat negara kafir negara fasik gak usah berlebihan begitu. Piyawai Allah sebagai contoh orang-orang ideal itu mesti hidup di komunitas tidak ideal. Nabi Ibrahim terkenalnya ini anaknya Namrud. Namrud itu kafir dong Islam. Namrud itu kafir dong. Nah, saya kira uang tu orang atau orang alim orang kiai orang kiai digugat. Dan Nabi Ibrahim malah jadi Nabi orang anaknya nabi kiai malah nanti mau kiai nabi jadi ini kiai orang anak tak jadi guru ya juga lah yuk salah tenang kemarin perkorongan itu ya kalau sering diomong itu aku tuh kalau nunggu alim terus karena kiai gak di kiai nabi ya kiai sing kiai tapi nak kuat tahun rene tak biji itu nak gak betah tenang sing kiai nak jadi kiai tapi yang jelas kalau ngekei pengertian dengan Allah gak ada tradisi, orang-orang pilihannya itu sudah hidup di lingkungan yang ideal. Nabi Muhammad nanti di rumah Abu Lahab, kabeh sejarah sepakat demikian. Nabi Musa nanti di rumah Fir'aun. Nabi Ibrahim terkenali di anak Edinten Azhar. Kalau mulai terkenali mereka banyak hilaf, tapi semuanya ngotot. Intinya di lingkungan yang tidak nopo ideal. Sekarang oleh protes. Kita ide dikiai kadang gula uang, kadang mau santri gula uang rasa sholat, kadang uang sholat gula uang rasa sholat, malah kadang koperasi nih kiai pun dah boleh salah bu, kulaan nih yang jino, nak kulaan pak kacir oleh juta ni nak jino, oleh juta ni, jadi beban beres beres tak unik unik ni, pokoknya yang penting istighfar, berarti zakat iba, mungkin berarti orang bakal nabo, ideal orang bakal nabo, ideal, bon. Bareng ngoteng Fir'aun di per bagi mata ini kan rawleh. Walhasil keputusan Fir'aun dan istrinya, Musa niku kudu di rumah. Barang kudu di rumah, Nabi Musa itu karena dipilih Tuhan gak boleh menyusu dari orang yang tidak keluarga. Mulane Israel itu wong yang politik, Nabi ini politik. Nah, dulure Nabi Musa jenenge Maryam. Ya Nabi nanti dibengongno perkara Maryam. Jadi Nabi Muhammad itu ya lucu. Mas, jadi wong yang dia. Aku takok. Quran itu aku ya rapati bener. Lah kok iso? Nyebut Zakaria, nyebut Maryam. Itu gak jelas urutane gak jelas. Maksudnya Maryam itu kan cara wong Nasrani kan identik mbek Maryam ibuke Nabi sinten? Isa. Zakaria identik ambek bapake Yahya. Padahal kok ning cerita Maryam yo mbek paman Zakaria kan wa kafalah Zakaria. kullama taqala alaiha zakariya al-mikrofa wa jada intaha isqa qala ya maryamu anna lagi hada qala biwa minin illah. Padahal Yahya sing nabi ya bin Zakaria. Lalu ya kita apa mat Quran gawe urutan jeneng ku gak jelas. Jarene Maryam yo di paman Zakaria. Jarene Nabi Yahya yo anake. Padahal kacek atusan tahun. Maryam yo jare dulure Nabi Musa. Nah, kowe tak maca Quran tapi ora tau janggal tuh. Alhamdulillah. Berarti gak paham bareng. Lah iya, Zakaria kan ono Zakaria Nabi sing disebut Ibna Darabahu Nidaan. Tapi kan ono Zakaria Nabi, Zikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria Ibna Darabahu Nidaan. Khofiya Kola Rabbi Inni Wahanal Aksmu Minni Washta'ala Kursu Syaitau Walam Akum Bidu'a Ika Rabbi Syafiya. Itu kan Zakaria tuwe, orang di anak Dungo tuwe, dibalinya anak Yahya. Ono Zakaria pernah paman songko ibu Maryam. Ora paham nasab yo apa susah nang malah nasab nubuat mung bapak ora jelas ya urut-urut mesen. Ngurune aku tuh gol amat tuh buka jamaah ta kok ora Islam nang kowe. Wong kuwi sing anake kiai ora paham nasab. Kulo ora paham nasab ku gara-gara anggere ana kiai ku aku kulo ku pernah kudu. Mergo terkenal ngalih ku dadi aku wong akeh. Wis ora. Dise di barno, dise ora wae. Jadi enak kan terkenal ngalih. Jadi mbah-mbahku sing wis lali aku cek putuku. Ya putune tenan panjenengan tapi dhisik mung ora ngalih yo lali. Yo yo ono yo ono hikmah ya terkenal ngalih. Wong sing aku mbah-mbah ku do urip tenan. Dhisik yo lali. Tak terangno nasab. Kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sampai bin Afiyah sampai bin Qusay sampai Qusay kan warah sebuti wa'adna nubila roibin inta jalil olu minna sabiyah ila jadi ismaila nisbatu bangun sama tapi anai berjanji ngendikan warahuhu ila khalili ibrahima amsakan usyari'u jadi kulo nu gada nasab kulo ngantos nabi adan kulo di satu tani sama yang tembuku nasab gara-gara ketemu kulo nu nabi ketemu jenis iki jajuli Gus kulo nu di nasab kulo nabi adan mbah gak bodoh nih bang. Buatan kesalahan cakap tadi di gulanya kita sak muncit sama dia. Nak tapi jenenge dia kan tidur sinter. Nah, mesti buat tu ni. Bangun nabi Idris yang latihan nulis dengan nabi itu lah nulis. Pokoknya nak tulis ani lagi. Orang lagi sah tetap buat tu ni. Wong, wong isah nulis lagi. Bangun di sini lagi sah pun. Cakap tangan tidur nabi itu. Ya kita tahu mungkin. Kalau nanti ngitung, ya mungkin. Karena gini, saya pernah ngitung ya, saya pernah cek. Cuma aku tak percaya kiai gue, tau kiai nganggur loh. Tapi aku iso. Ya, nganggur tu orang hitung duit malah ngitung nasab loh. Buatan kan sakit itu nih. Misalnya Nabi Muhammad kan nasabnya kelacak sampai cinta Muhammad. Padahal jelas wajibnya Nabi La Roibin Intal Jabil Allah Min Nasab Ya Ilah Jabi Ismail Ali Sebagai Guru. Bareng ada Ismail kan bin Ibrahim. Ibrahim bin Azhar. Bintaru sampai ke Nabi Nur, itu harus gampang. Jadi sajane mungkin. Mungkin, macam cara pula mungkin. Gitu, misalnya ada Qabil, Habil, khususnya Nabi Nur, supaya itu misalnya Kham, Yafis. Namun dulu Nabi Nur, Kham, Yafis, Syam. Orang itu kan. Terus, bangsa itu yang ingin nurun orang Eropa, orang Asia, dan di sakit gitu, sakit gitu. Karena tak sasar mau. Mbak kok jeneng-jeneng kita peralaman, fokus pokoknya tulisannya ngono. Orang dicocok lah malah, pokoknya. Mungkin, hanya mungkin. Baru kaya mau Quran. Balik ke Yahudi, tetap. Mas, urutannya Quran itu biye. Ya wakulah balik di malam ya. Zakaria itu yang masyur kan, Zikru Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria. Jadi ini Zakaria yang gak ada anak, ya. Ya. Tapi ini kisah itu Maryam, ya. Wakaf falaha Zakaria, ulama dakhala alaiha Zakaria mihrab wa jada indah. Tentu Zakaria yang pamannya Maryam kan tidak Zakaria yang bapaknya Yahya. Paham ya? Podo-podo Zakaria. Terus Maryam ini dulure Nabi Musa jenenge nggih? Maryam. Berarti piro sing kembar? Sampun saya hitung-hitung. Terus kan Nabi jawab, wong-wong dhisik iku nek ana wong saleh iku jenenge ditiru. Dadi senajan to jenenge padha tapi wong e beda, kok wong dhisik di tradisi jenenge ditiru. Ternyata Rasulullah enggak ngendikan kosong, enggak omong kosong. Panjen tradisine para wong saleh, para khabaib jenenge ra kembar. Jadi nak ngapalo kafir paling gampang Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Soal nganti lo kaji nanti yo. Mana paling angkat tak kalau jenis orang Jawa. Apa mana sih jenis saya ini kan Ardian Sopo kan bin aneh. Ardian Sopo juga bin Rugen. Wah bapak itu kuno, anak itu jenisnya muda. Kok era putu jenisnya aneh meneh. Tamal Pasha Ardian Sopo jenisnya pokoknya aneh. Nah jenis kafir kan standar. Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Muhammad kata putu-putu ini cek Abdul bin Alawi Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah ya bin Alawi bin Muhammad lalu kata Syed Ahmad Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz kebaliknya bin Alawi biasanya itu semua kebalian ini semua nanti ketuk Nabi terakhirnya bin Muhammad mengajar Nabi bin Muhammad lalu dia karwan misalnya Ali Zainal Abidin yang terkenal bin Syed bin Ali yang enggak tau Ali bin Al-Abidin bin Hussein bin Ali paling aneh gak boleh jeneng Jawa nah artinya ketika Rasulullah ngendikan itu udah bohong ternyata tradisi yang soleh makanya jenengnya mau dibulan bareng kata siapa ayat di bareng dan itu kata ulama-ulama peneliti paling aneh ini ku Imam Nawawi Imam Nawawi ini wah jenengnya Yahya Syarafuddin bin Zakaria. Ini rumah Allah tenang gula buatan bodoh ini. Panjang ajaib. Imam Nawawi itu nak buatan tepat wafat 676 Hijriah. Ini 676 nak buat Hijriah. Imam Nawawi itu terkenal. Mulanya beruang jenengnya Nawawi tak faham lebih memang itu. Sekarang mulai jam majmun. Pro gada kitab yang majmun. Ini aku pintu likur jilid. Pintu likur. Sak jilid itu sak botol. Coba kena. Ini aku karangan Imam Nawawi. Mulanya agar takrif Fathul Mu'in sidi-sidi di sekolah Nawawi fil Majmu' atau fi Syarhil Mu'in. Itu ada seorang ulama cerita. Ini rumah Allah benar. Aja ibe umat Kanjeng Nabi. Nabi Musa, dia Nabi Musa yang terkenal. Ini aku sering ketemu Nabi di alam roh. Sama ada rasa apa kena apa. Yang jelas, itu ada hadis sokai wonten Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa di Mi'raj. Kita nak mengkari ini berarti murtad. Setengah apa lagi, setengah murtad. Mereka mengingkari hadis sahih. Kaji Nabi kan ketemu Nabi Musa tembudi mengkrot. Iku solat seket rokaat jadi lima rokaat baru kaya ketemu cinta Nabi Musa. Iku tentang kitab hadis sahih. Nak neng kita neng dunia keramat. Iku manjat Nabi Muhammad sempat nentikan. Iku rumah orang tenengan. Iku sampean pede jadi ulama. Ulama umati karo suli Bani Israel. Ulama umatku itu setingkat dengan Rasulullah Bani Allah itu Nabi Musa gak terima wong ulama itu dipadahkan no. Nabi tak tahu ke ulama tentu di bawah no. Tenang Nabi Musa protes mosok mak gak nyeluk di jangkar macam senior macam yang terima kasih itu lagi jangkar ya Muhammad kenapa diceluk pengiran konsolat tinggi rasa kata inna umataka la tutiku dalek balik farsi ila rabbika fas adu takut balik aja peringanan ya balik nanti disudah limo nanti pengisongo berarti enggak selesai ket dikurangi limo nanti karek limo pengisongo ya mau tau ngitung lani mau orang mikir gue tau ngitung ini penggawaian ulama ya mikir mana itu aku ya tau mateng ya. Walhasil yang alam keramat itu terus Nabi Muhammad nimbali Imam Ghazali. Iki lho umatku yang pintar itu kayak Nabi Bani Israel. Jadi itu masyur itu cerita ini. Nabi Musa tako, mas muka, jenengnya sopo. Mbak Muzali jawab, oh jenengnya itu apa? Jenengnya Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Pokoknya jenengnya Muhammad itu. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ala Muzali. Asyafi. Jenengnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ala Muzali atusi Asyafi. Nabi Musa nanya, tako ini jeneng jawabnya keluhan jeneng. Jawab jenengan sopor lumayan pulak sing tak kerja jenengan tak luai menjenengan sing tak kau pengiran sing ya alam usir rawa akwam buat susu buat luai sopor ya pengiran kan nama tak kau wamatil kabiya minika ya Musa tapi jawab Nabi Musa kan gua kola dia aso ya tawak kawaliya wa arushubira ala gunami waliyafiha ma'aribu Tongkapan pangeran sing takok kok mbok jeneng iki tongkat kula Gusti. Nggih angon wedhus, nggih nyeblai barang-barang sing kados kula. Nggih kalian nggih ngerok uwit supaya daune jatuh. Pokoke pangeran di dan masih banyak lagi lucu tuh pangeran mesti terang mesti dan masih banyak kan waliya fiha ma'arifu ukhra dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain gimana Nabi Musa dan lain-lain. Wong pangeran kok dijawab nganti akhirnya Nabi Musa tafsir, iya, waktu pinter-pinter mas, terus ngakui. Nggak, yang perlu keluar cerita aja dengan Imam Nawawi buatan kamu, orang Juyana. Bapak yang jenak No Yahya itu orang Jara. Delalah bapak itu dari Zakaria. Delalah dia anak Yahya orang kawin persis Nabi Zakaria dia anak Yahya buatan kamu. Yu pinter mulai cilik, mana kau yu pinter mulai cilik kata ya Yahya kudil kita ke. Iku wahatai tahu hukmah sobriya. Iku termasuk ajar ibu umat Nabi. Jadi orang uang tinggal jarak. Jadi bapak ia mirip Nabi Zakaria. Anak ia oleh rakawin, oleh pinter ya kok Nabi. Ya, ya. Ini kita cinta dimana kita? Nah, ini katus kulonu mulai cilik. Ia rati alim persia kulorien. Nanti rois fatul mu'in, rois wakab. Jadi kulorien nanti jadi fukuha mantan. Nanti kulonu apa-apa pake dia pinter. Mantan rois oke. Tapi yen bapak kula jenengane Bahauddin utawa Pak Ali Bahauddin anak Sabandi. Yo tuwa-tuwa yo dadi tasamu. Kula nang wayahe umur 35 sinau ora ngani sak iki sinau kitab kataun terus. Kula umpama kula alim fikih terus leren yo ndak sesuai harapane bapak kula. Bapak kula yen jenengane kula ben dadi wong nopo? Tasamu. Ya misale sampean karo Bahauddin angkatan Nasabahuddin tok sing kula royi. Bahauddin kula yo rada sepak lah dene romo alim. Sing ora alim pirang-pirang wae akeh. Terus Bahauddin alim nahwu sing nyari alfiyah qadil budur Bahauddin. Terus Bahauddin anukak ahli nahwu. Terus Bahauddin sing populer dados mursyid tarekat Bahauddin anak syarif. Artine ben sampean sambat gawok nek Quran. Dadi jeneng Quran sing kembar-kembar itu ora ep karena di tradisi Arab jenenge wong saleh itu diulang-ulang. Lah sampean jo kaget ana Maryam ibuke Isa. Ono Maryam dulure Musa, paham ya? Ono Zakaria bapak Nabi Yahya, ono Zakaria pak dene Maryam, Maryam Isa, paham ya? Maryam itu kan bingung Allah, dia harus nerang loh tadi. Sementara kita jauh nyongkok Maryam Zakaria Musa dari situ misalnya waktu barang, kalau latihan narata terang loh, perkutunya kembar semua kira Maryam Musa Isa seangkatan, loh. Wah, yo rusak orang apa ter? Maryam, Musa, Isa, Zakaria, orang keliru, kan? Terus Zakaria seneng cerita Maryam, Isa, itu betul-betul Zakaria seneng cerita Yahya bin Zakaria. Maryam seneng Nabi Musa, itu Maryam dure Musa, orang Maryam ibuin, ya, bagus. Besok ayo ngomong, semua tentang orang bu. Buat dan Musa sampaian mau jadi uang dengan ini, Maryam mono. Fakula lahu kaulal layinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ustaz budi bae. Qolahi. Qola dawu sapa Musa lan Harun robbana do pengenan ingsun innana satamne kita. Iku nakoku. Iku kuatir kita ayat ruto yen to kebablasan sapa Firaun alena ing atase kita. Manan yu ajilu tegese kususu sapa Firaun bil uku badhe klan diksa. Aw ayat wa utawa yen to lajut sapa Firaun utawa berbuat semena-mena sopo Fir'aun alena yang ngatasi kita ya takabaro ketika sombong sopo Fir'aun yang penting yang jelas ya Nabi Musa didawi pangeran fakura lahu kaulal layinal la'allahu yadadrak karo au yahsya ini Quran gimana nih yang gimana nih ulama ini kalau mau jatuh kitab ini aku wonten cerita ngeten suatu saat ada seorang mubalek. Mubalek itu yang tinggal ngalimnya ya pas-pasan tapi melete. Jadi Mubalek itu ya ngalim pas-pasan tapi apa? Melete. Si Mubalek ini datang ke Khalifah Harun Rasid. Si Mubalek itu cerita gini karena dia berpegangan kulil hakta walau kanan apa? Dia bilang ke Harun Rasid, ya Amirul Mukminin, saya akan mengingatkan kesalahan-kesalahan Anda dalam memimpin rakyat. Dan saya akan ngomong bukan basa-basi, tapi keras. Tolong Anda menerima dengan baik karena ini kebenaran. Godene dalile pokoke kulil haqqo walau kana nawo. Darene Harun Ar-Rasyid enak. He Mubalek pintu. He Mubalek pintu. Kula cek eling tak he Mubalek pintu. Faqad arsalallahu man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. He goblok Mubalek pintu. Allah itu ngutus wong sing luwih apik timbang raimu. Diutus ning gone wong sing luwih elek timbang aku. Iku wae kok nalus. Kowe iki anyaran malah ngompon apa ka? Allah kan ngutus Musa. Musa ape Mubalek ape endi? Ape endi? Musa. Ning gone Firaun, Firaun mbek Harun Ar-Rasyid elek endi? Elek apa? Iku wae kon sopan kok kowe malah gawe aturan ngandani tanpa apa? Sopan. Akhirnya Mubaleknya balik ini. Jumlah pinter jenengan berkulah. Jumlah pinter jenengan berkulah. Nah, tadi ini wakil jamaah yang orang alim dari diri ini tegas kemungkaran itu juga. Ya, Musa itu api-api. Dikongkong dengan elek-elek. Iku wakil dia ada etika. Fapu lalahu. Kau lalainal la'allahu ya tatakaru. Kau yaksa. Aneh ben, saya rasa, Mubalek pintu. Jadi pertama ini saya mau mengingatkan kesalahan-kesalahan Anda dalam mimpin rakyat. Tolong diterima cara baik, karena saya ada basa-basi. Kata rapi, Abdulillah kalau kau lah, saya akan ngomong secara tegas, secara kasar. Tapi jawabnya, Mubalek pintu. Allah itu ngutus wong sing luwe apik timbang kowe. Ning wong sing luwe elek timbang aku, iku Musa. Diutus teng nopo? Iku wae ana etika papura lalu kolam balai akhirnya pamit ya Allah jubile pinter jenengan seorang aku tidak mau taruhan barang-barang bokas bokas yang jadi Harun Ar-Rasyid itu ngalim dia khalifah yang sering ngaji dengan Imam Malik jadi dia saking alimnya itu senang ngaji dengan Imam Malik dia pertama itu minta Imam Malik datang ke istana tapi Imam Malik tidak mau al ilmu yudhala ya ninggun-ninggun ilmu ditekani orang kotak-kotak. Akhirnya Harun Ar-Rasyid sowan Imam Malik. Dan sowan itu dia sempat nunggu sejajar dengan Imam Malik. Imam Malik rawalah, kau lah murid sejajar dengan guru. Kudu ngisor. Ya ngisor, baru mau ngake. Iku Imam Malik sambil hormati dengan ilmu sampai raja presidennya kau nunggu dengan apa? Lalu suatu saat Imam Malik itu sowan dengan Harun Ar-Rasyid. Kalau tadi ini ngurus KTP, ini gue nunggu ngisor. Ngutang ya Amirul Mukminin. Baru di sana jangka. Kaget Harun Ar-Rasyid. Tumben ngutang apa? Ya Amirul Mukminin. Takut. Kenapa ya guru? Tumben manggil ya Amirul Mukminin. Kalau nak ngurus KTP urusan negara ngundang kowe ya Amirul Mukminin. Tak pas ngaji kowe ya muridku. Jadi kamane nak urusan negara aku rakyat, tapi urusan ngaji kowe cak bentuk ngaji aku. Jadi iku Imam Malik. Kuwi Imam Malik itu orang paling fanatik. Dan itu saya tiru. Ya kula boten sombong, kula sering kenal pejabat ya bupati, wakil bupati ya banyak lah yang saya kenal. Ya saya kalau ngurus KTP ya datang ke kecamatan. Tapi kalau dia tuan saya, aku ngalir bini tuannya tak ulang tenang. Aku ya pede ya. Jadi harus jelas ya, kalau urusan negara ya ya kita memang rakyat. Tapi pernah ngurus KTP kok, ya, di antara ini telung dino lebih buruk. Karena mereka gak tahu saya siapa nih. Tuan dino pak baru jadi ya. Soalnya tamat ngerti nak KTP pulau gitu, tapi apa dengar? Kok dinantar ke rumah, terus ketul, kok sebetulnya ngetar tak jeneng, kan? Kayak pulau. Mboten napa-napa nak KTP niku kula rakyat, jadi kula nggih sing ngurus teng kecamatan. Karena haji sak ana pas kula. Itu dulu berani Imam Malik itu saiki. Kuwi dia itu ndang di sana semono. Diundang nek pendopo napa? Imam Malik boten kula. Ka al ilmu yurta ala hayati. Ilmu dipetani ora ana apa. Terus saiki di bupati di kono nang oh kiai dia nyakeh. Pokoke mesti dijamin. Ya ini aneh dan adalah ya inilah ya enggak melewatkan kesempatan terus gelut nah aku lo benar pukul ya orang henti lah benar kecuali nabi orang larat-larat kayu ke Mustafa malah kurang karena nabi orang larat kudu hormat ulama lu malah lucu etika kudu hormat benar kok larat aja ini keberatan lu ambil etika menurut kasusnya nyata ya Rasulullah nanti menyambut utusan Quraisy. Karena dikira mau iman Rasulullah respect terhadap putusannya nopo. Lah ning dinggon wong lugu gak dadi etika. Pas nabi metuki tamu ya terus mlebu ya Rasulullah alimni mimma alamata Allah. Mbok kula niku ulang mbek elmune jenengan sing diulang apa. Nabi fa'arodo an karena nabi ibu menduhi tamu ya enggak diabaikan. Ya Rasulullah, apa engkau benci saya sehingga enggak ngajar-ngajari? Nabi meneng ati ping telu. Datar wong luku uta pisan. Akhirnya nabi kelihatan enggak enak. Disebut abasa napa? Abasa agak musam, agak enggak enak. Tapi ternyata pangeran enggak terima. Sampai jadi turun ayat apa abasa wa tawalla anjahul ahma wa ma yudrika la'allahu yazakka ya zakka rufatan fa'ud dzikra. Nabi disenani pengiran amma marista guna apa antala huta sebda anak wong suga gue samput wadana wong sing apel sampai wa amma manja aga ya sawa wa yaksa fa anta andu talah anak wong kaya gue suwa nabi tau pengiran duko semenjak itu terus nama abdu abil maktum nabi nyambut markaban diman ata bani robbi ini gue rapal cek ini nabi markaban sing gara-gara kuwe aku gak mau pengeran agar ketemuan aku lalu agar aku rawan aku tinggalan aku gak menteri malah wani aku tau tapi gak bangsa aku melarat-melarat ini nyoro rawan malah sih orang-orang jadi nanti nabi agar ketemu sinten aku markaban gimana ada bani. Jadi nabi itu berkali-kali ini pengamatannya menjadi orang larat. Itu ciri utama nubuat. Justru itu nabi ketok nabi. Mereka pengamatannya menjadi orang larat. Kalau nabi nanti dibantah. Karena kalau kiai dibantah tertinggung berarti rapati kiai. Ngaji ini kurang. Ngaji ini apa? Nabi kaya hukum dibantah ya bolak-balik. Makanya kalau di Quran kulon itu kulon setuju surat mujadilah. Berarti mujadilah ini apa? Mujadilah. Rata-rata kalau ulama bilang surat mujadilah. Tapi wonten sing darani surat mujadalah ya sama-sama benar. Tapi nak ambil pertanyaan ya, lebih benar mujadalah kan. Oh, disami amwaru kaulal lati tujadilu kan. Tujadilu itu isim nama fa'il. Kau ceritanya ya, kan. Kaulah ini ku wong wedok di si ayu, mantan wong ayu. Tapi lu ngono isu daging soalnya wong ayu. Ayu normal, ayu banget. Lalu ngaram nak omong jorok-jorok kan. Ini duduk, nanti nabi yang ngalami. Nah, ngomong kan ini jorok, vulgar. Ya ora dapat pornografi nang ngomong. Ayu. Saking ayune den niku, nek mesti ra ngalami, pokoke sing ora di bojo ayu ra ngalami. Iki bakat wong sing di bojo ora ayu. Saking ayune iku wis karuan rukuan, rukuh salat iki lha wis mestine gak menarik, nek bar ado termasuk akal menarik. Iku ora den pas napa? Rukuan. Bareng pas rukuan, pas salat, pas sujud, njenengan wong ayu. Bojone kok lunga, menarik. Langsung apa ditabrak dikeloni. Jadi sejarah di dalam negeri. Barang apa di koloni, saya buat domok. Perkara ni lagi nopo. Nampak ngarap otoriter, sisi persek, ngarap iswoe, moniku terus walajal terus. Barang gak gelum dia ni ngamuk. Ngamuk ewang ngarap zaman iku ngelapat mendikar. Anti alia haram. Iku diwakili nak zaman ini anti alia kalau nopo bumi. Kita ini status semis koyok ibu. Iku malah haram selawat. Luwe ekstrim terimbang to tolak. Tolak itu nak ijek idah kan oleh dibalai ini. Tapi namun dihari ku ilah yaumil kiamat. Alat takbir selawat selawat. Was, warang orang sing wedok ya gedun, sing lanang gedun. Akhirnya matur Rasulullah. Sing matur sing wedok. Sing matur sing nolong. Nampak dan tepat namanya khawra. Ya nak kok keliru jenengnya bener no kue, bener kali-kali bener kue. Tapi kita bener kue. Lah kowe malah ora ngara salah, ora ora blas. Ya, jadi kowe koyo Indonesia, Indonesia ora tau kalah mbek Brazil, Inggris tau kalah. Kowe ora tau bertanding, Pak. Nah, nek dari top-top Real Madrid bar kae sing kalah mbek Dortmund. Tapi nak berita Jaya gak tau kalah. Ya perkaraane ora tau dong. Bertanding. Lah sampean fatwa kan gak tau salah, kan ora tau fatwa. Khawlah sawan Nabi. Ya Rasulullah, innahu akala syabati. Kula apal rasa ini. Innahu akala syabati. Wa natartu lahu batni. Mampulau jentek no ambe bujuk kula. Wa natartu lahu batni. Weteng kula sing apik sing alus mun nate kula gelar kangge piyambae. Wes pokoke segala potensi kecantikan saya jentek no dielek no ambe bujuk kula. Hatta idza kabura sinni. Pas umur kula wis tuwa, wa kasura auladi. Zuhara minni. Bareng anak kulomon kata, kulomon elek, dia ini melakukan dihar pada saya. Wa innali auladan indumam tuhum ilayya do. Wa indumam tuhum ilayhi jatami do. Jadi kawan, kulon ku gak ngeten. Indumam tuhum ilayya jaru. Wa indumam tuhum ilayhi do. Wonten jaru wonten do. Kulo nu anak kulo kata, nak tak elok no bojo kulo, mesti kesiosio ni tinggon lanangan itu rawan katut nopo. Mending ojo agak-agak lah, jorong kulo pak-pak lah. Tapi nak melok kulo kelaparan, wong kulo wong weh. Lah Rasulullah jawabnya, karena Rasulullah zaman itu belum ada prosedur di hari nabi. Tapi kaifa waqad qila dzalik, anti alaihi haramun, ala takdir. Yo rapi haram selawase piye wae dihar iku mare haram. Jadi dibantah, tenane ya Rasul iya, sampai 3 kali Nabi ngendikan tenane ya Rasul iya. Lalu tine Nabi diancam, niki lan ana piye dibantah tersinggung beli, Nabi diancam. Demi Tuhan, mesti kok Allah bela kula, ambil jenengan lucu to ora. Jadi Nabi yo tau diancam, demi Allah, mesti kok Allah bela kula, gak bela napa. Lan iku Sayyidah Aisyah teng kamar krungu bantah-bantahane Kanjeng Nabi kalian sinten Khawfah. Yo bantah ora nyuwun Pak Irsa go nyuwun sewu ora yo bantah. Wong basa apik kaulal lati tu jadi kamu jajal ayo bantah apa Pak? Bantah mu jajal ayo krungu apa? Ala Kanjeng Nabi dilengno. Inni asku ila Rabbi. Mengke kula nak tok omah badhe matur ngira. Dan hukumnya jenengan dirubah. Dan aku yakin si pangeran juga kulo. Terakhir Nabi dari Nabi tahu diancam. Tenan dia mulai sujud. Sujud matur wau, matur sing rodok mau, matur sing rodok Nabi. Gusti, kulo tak niki wis ora ayah. Ayu kulo jimpek no bujur kulo. Ida di balai wa nasar tu lah rubah ni. Watang kulo nanti tak gelar teng jamai. Jimpek. Lebaran kulo tu wek odidi. Buat gaya keputusan sing untung no. Nah anak kulo tak kena dia yang mesti ditinggal katut babon. Nak melok kula mesti kelaparan kula wong wedok rati penggalian. Mbok hukumi sing jelas ya Allah. Lucu to. Tenan lho bar dowo ngono mulane Nabi nyet Nabi tenan. Nabi itu enggak pernah egois, enggak pernah malu kalau pendapatnya direvisi Tuhan. Kalau pendapatnya direvisi Tuhan. Tenang ana utusan ke Khawla, utusane Nabi. Kamu disuruh datang sama suamimu. Dia terus diwoco ke Nabi. Qad sami'a wa qala allati tujuh diluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi berbantah Kanjeng Nabi wa tashtaki lan sambatan to matur sapa wong ila Allah. Dilapor Nabi ra kuat, lapor duwe Nabi rupane. Wah, yo ana kelakuan ngono ku yo ana. Leo tujuh diluka fi zawjiha terus wa tashtaki ila Allah. Terus ana wa Allahu yasma'u taharukuma. Allah itu krungu debatnya, mungkin sempat debat dari Nabi, ya Raja ini dihari itu sekarang selawat tapi masalahnya, tidak pegat pula zaman 60 cik payu Nabi, pula itu kuat kan di Nabi Nabi itu, ya Raja kadung dia anak pula itu tidak ada Nabi, tidak melok pula itu kelaparan, tidak melok ini ditinggal ke Tuhan ya Raja kadung dia, kalau Nabi berkali-kali cik itu jenis debat, Allah ya semau walhasil terus akhirnya ada hukum spesifik tentang dia solusinya adalah bayar kafarah. Tapi tidak perlu haram selawase. Paham ya? Walhasil di Khawlah ini umurnya panjang. Ketika Rasulullah wis wafat, Abu Bakar wafat, era Umar Khawlah jauh. Lalu sing nate Umar badhe kontingen tembuni presiden Umar ya presiden tenan. Dicegat ke Khawlah. Kewandani Khawlah itu mulai duhur nganti mek jam 3 waktu duhur mentek. Mantep Umar, meneng. Lah akhirnya kan pengawale Umar protes. Atas maulihe bila ajis. Mau tukung tua yang ini omongannya berhubung sama saja. Terus dari Umar. Yas maulihe gamin fokis sapa sama wad. Kepala yas maulihe Umar. Pengiran yang langit sapi itu. Tahu ngomong omongannya berhubung. Apa mana Sri Wasinta? Umar. Umpamu aku rawat di kodok gugur. Taruh ngomong ngantin teh asar. Lalu malah akhirnya ini waktu ini baru gak diselak orang yang ada di jadi ini tinggal, orang nak tua itu pikir orang ada di presiden, orang ada di waktu itu baru main apa? Main apa? Ini dalam kita, apa? Umat kawan di lo perkara ini baru diprotes mengawali atas maulihah di lajis maksud orang tua itu orang ini pengirang bin Fawki, Sabi, Tamawa saya ngurung ngomong ada orang ini, apa yang diriwati ini? dikoyo oleh ngancam aku. Awas Gus Mbak Allah para pangeran. Ora apa-apa itu sah saja. Wong Nabi mawon ate ditantang dilaporan apa? Lha ngge ayate kan jelas. Qul sami Allah. Allah bener-bener midanget kaulal lati tuja diruka. Omongane wong wedok sing bantah kowe Muhammad. Bareng berbantah wa tastaqi ila Allah. Terus lapor ning lan lucune kepengenan dimenangno awal aku nunjukkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nabi tenang ya beliau menerima konsep Tuhan dengan lapang dada orang kok piye to Gusti ora melu nabi ne malah belo malah kapan malah bar mboten enten ora usah gengsi dadi saleh kiai disalahno ya ora usah gengsi mungkin dalam banyak hal kita salah meskipun dalam banyak hal kita benar. Atus kula mbek luke ni saben mawon makome dhuwur luke. Kok kabare wong pikir sabar makome dhuwur, Pak. Apa meneh wong pikir syukur malah paling dhuwur. Jare Abdul Qadir kan ngoten iki. Al-ghani yusakir afdalu minal faqiri sabir. Tapi nek al-faqiru sabir, mbok wae sewu-sewu iku al-faqiru syakir afdalu min rumah. Kowe paling dhuwur wis kere syukur. Yo kere aneh, yo kere kok syukur kan yo aneh. Wae iku wis afdalu min rumah wis ra ono tandingan. Padahal tak dulu kontrol-kontrol si Melarang nak guyu banter-banter. Iku cara nak tandingan. Cara makam betul apa? Ko Al-Fakirus Syakir, Ibu Abdullah apa? Minum mas. Pokoknya dulu banget. Kami itu kan pulau suwon nanti yang jadi wong bener, jadi wong ape? Iku jolatah, ambek wong elek. Bener Harun Rosid mau. Musa iku pilihane pangeran. Diutus ning gone elek-eleke. Iku wae nganggo etika napa? Faqlu la laru taulal lagi. Kon omong sing A. Ora iso sampean mentang-mentang bener terus omongan puang-puang. Iki barang jelas kudu tegas. Tegas dia. Aku ora ngerti. Dia mana ana kae. Oh, nek bakane perkara sing salah ora keluarga, sak tegas-tegase kuwe di nafsu jajal sing salah wong ayu. Kuwi to. Lho contoh gampang ngeten, ana cah katokan cekak ayu. Wong wamu, sopo? Katokan cekak ora ana hukum, gak ngregani desa santri. Tapi bareng iku misale ponakan utawa anak, Gusti jenengan moga pengampun. Blodore padha kok hukume dhewe. Mereka tidak keluarga, tidak. Jadi uang kudu ngilani awal. Orang-orang piyawai kayak tegas, mereka rasa anak-anak adat. Jajal, konco akrab. Salah yang bodoh. Mesti beda tiga. Itu yang pangeran tahu betul watake menu. Nah, ini orang barang mungkar, itu kita gedeng. Tapi kita nak tegas teman-teman, itu raih. So, perkara ini nak ikut kancam, atau dulu, mesti kita ratap. Lane sing ning ngene hikam, saya percaya sama hikam dalam hal ini saya percaya. Meskipun riwayatnya ada sama. Kenapa Nabi Ibrahim kan nyembelih Ismail? Ya? Kenapa Nabi Ibrahim kan nyembelih apa? Ismail? Ketika Nabi Ibrahim diangkat ning alam malakut, ini disebut wa kadza jika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal mukminin. Pokoknya Nabi Ibrahim diterbangkan ning alam malakut. Ketika diterbangkan oleh Allah dipertontonkan orang-orang yang tukang zina, tukang mabuk, tukang garong. Pertama orang-orang zina. Ibrahim, menurut kamu gimana? Mereka makan rezeki saya tapi tidak mengindahkan syariat saya. Ibrahim usulnya ya bunuh saja Gusti, pengiran dipaten. Ibrahim, menurut kamu gimana? Orang itu makan rezeki saya di bumi saya tapi maksiati saya, ya bunuh saja Gusti, dipaten. Sampai tiga kejadian. Walhasil kejadian itu Nabi Ibrahim mesali, wis napa? Ini cerita ini kita pikam lagi. Barang wes lali suatu saat Nabi Ibrahim tanya nyebleh anak, kan cinta? Nyebleh cinta? Anak. Ismail ni, tang Cina, tanggal lalu berarti Tarbiyah. Kenal ni Gusti. Gua sang rotu buati. Ini ku buai hati ku, bukan nopo nyebleh. Kau tak sakit. Mungkin ku sang rotu nopo buati buati ku. Barang malam Arafah, malam tanggal Songo, malam jelas. Nabi Ibrahim tidak mamang. Arafah ngedarani napa jelas. Niku pangeran ngendikan ngene. Lha yo lha iki. Kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Iku wong-wong sing mbok kon mateni langsung tak pateni ora tak pikir. Bareng aku ngongkon kowe mateni anak mbok pikir kan gak adil. Pas kowe ngongkon aku ora tak pikir, pas ngongkon kowe. Terus jadi Ibrahim, buat sama waktu Fahad itu kan buah hati saya. Lah rumah kamu nakal-nakal sih gawe aku. Aku sayang, aku piye wae gaweanku, kukutang pateni. Yo mergo iku ora keluarga, iku ora anak, omongane kok plang-plang jajal anak. Luwange sampe bro. Coba sekarang yang nakal anak kamu, kowe ingin diajak apa kowe mesti sepuro? Kowe matur wong nakal mergo mesti ora keluarga, jajal anak. Kae iso wong adil tenaran ketok tangan kula ora adil tenaran. Lah kula dadi kiye lu, nak ora perang ora tegas. Kalau saya bisa tegas sama anak saya, sama istri saya. Ayo banyak orang yang adil. Berumur itu lah kudu tegas. Kalau orang wayu menarik. Ayo. Harman perilaku ini ramadik bener. Orang itu orang ayu, gue biar dalam nyentak. Aku bisa nyentak orang ayu, hebat tenang. Salahnya bodoh loh, salahnya bodoh elek sampai ayu. Mulanya kalau dikonco suka. Mbah tu kok tak wae, wong gak ana wala medan piring. Yo mergo salam mbek Elen iki. Salam mbek Ayu ora bersentak. Iya betul, tangan-tangan yo bener jenengan. Saiki dhekne ku tobat gara-gara kok iso ya nek kombinasi Elen mbek salah kan marahi ngamuk. Tapi nek salah mbek Ayu kok ora marahi ngamuk. Sadar, tangan bener terus banget manusa iki iso bener ya. Kok akhir roh aku terus suwi ya. Jadi orang tuh begitu, mulanya kalau misalnya santri juga sama. Nah, ono santri ni wong dia kok salah. Coba untuk kelakuan ini, coba yang salah santri anda. Bocah dia menang. Mereka santri anda kan? Kalau pengalaman kalau yang kiai, kalau yang pura balik dilapuri gitu, ya salah santriku. Ya tak jamu, dari santriku salah ya berang-berang. Bodoh be santri. Bedanya aku hati, ku jembar. Jadi nak santriku salah, santri salah jembar. Hati merah jembar, mana tahu bedanya. Hati jembar, beka jembar. Sesuai dengan, ini kesangkaran yang bener tanggal ini. Ya orang itu pasti begitu. Nah, kalau partai dia salah, gue senang. Di urusan babon, di korupsi. Tapi nak partai MDW, wah fitnah itu isu. Isu dia, waduh jelas ya kok isu. Aneh-aneh. Ya sepanjang menusuh ngono, cara pula ya sepuluh lah. Aku gak yakin, soalnya rukun duit aja, gak di babonan aja, ya gak yakin. Aku ya. Duit aja ya tambah parah. Jadi gak usah ngono, ini pentingnya ngaji. Sampai dia ada dina. Ibrahim. Nah cerita kedua ini tadi itu versi hikam. Cuma yang masyhur dalam kitab-kitab tarikh Nabi Ibrahim kan nyembelih anak itu gara-gara ini salah omong. Salah apa? Suatu saat Nabi Ibrahim nyembelih korban. Korban itu nganti sewu sapi. Pinten sewu apa? Sewu pedus, sewu sapi, sumber wadah, sewu sapi, bontok. Nah terutama pangeran ditakok, ya korbanem kok akeh. Korbanem kok apa? Jawabnya Nabi Ibrahim meneh tidak terima wedhus terima sapi umpama kan nyembelih anak kula mawon tak napa Nabi Ibrahim lali pengenane eling sudah kita age jare nek demi aku anak lah bener dadi dene pas korban opo sapi opo wedhus sing riwayat niku pokoke kan nyembelih napa meneh tidak terima wedhus Gusti anak mawon tak demi jenengan tak Nabi Ibrahim lali, tidak pengiran. Lelah, wajah gitu lah, tak dilake. Aku tadi aku pengen korban wedhus, tahu dikit kepengen anak aku. Orang kau ni mau pas korban wedhus, film pengiran dia korban aku akeh. Mana nak tiba wedhus tu si anak mau nak dipinjengan tak? Tak boleh. Suatu saat pengiran pas wajah itu lah, kan korban kan itu lah. Tanggal songo dia bohong. Tahu dikit aku pengen anak aku. Waduh, Gusti. Bungok-bungok ini jarimu, dicek, anak lah gak kena, tenang, akhirnya Nabi Ibrahim, iya om, sekadung ini akhirnya gak mungkin lah, Gusti sampai merem-merem sidip gitu di cerita Nabi Lama Aslama wa Tallahu di jadi wana adinahu ayah Ibrahim, kot sok dapotar rupiah, tetapi akhirnya tetap dilakoni bareng dilakoni, sekarang ini disembelih diganti oleh pangeran Allah. Nah, anak kula sudah berkali kita tak cerita ini, wah kacau Nabi Ibrahim, anak kok disembel, kayak ada kambing apa. Cerita ini Nabi malah bantah. Wah, repot, sudah hati yang repot. Payah Nabi Ibrahim, wah kok disembel. Kok itu kok jajan malah disembel. Bener Allah, Pak, ya pinter Allah. Kalau Allah kan nyuruh pakai kambing. Maksudnya kan tak cerita ini, barang-barang diganti kambing oleh Allah, mata anak di semua, itu Allah pintar, tak benar. Yang ada Nabi Ibrahim. Wah, ya repot, ini orang-orang cilik itu repot. Yo kadang butuh cerdas. Iya tenang. Sama-sama pinter dia gak gelem, keliru cara dia ini. Yo ini gue keliru anak awak. Sebelah cara anak diberikan jajan orang awak. Kalau awak tuh pinter jam, mereka nganggur gede awak. Sedih. Awak gak pinter. Paham ya, jadi kalau suwon gedenge sampean ning maksiat ku mesti sebagian faktor hadun nafsi ya iku wis maksiat ora tanah ora kabeh. Mulane ketika Imam Syafi'i rumono niku wong nak duwe anak niku kapale niku meh pecah. Ngeten nggih. Wong nak wis kawin niku kapale wis terombang ambing. Nak wis duwe anak kapale pecah. Niku tak rasakno tenan. Kuwi kan dhewe anak tani mung tiga. Putri lanang putri. Kalau sering kode baju kulo, anak-anak ini maksa api ikut. Nah, kok buatan suci? Ini rumah anak tenang. Kau misalnya jadi orang soleh, apal Quran. Tentu kau bayar, no anak am yo soleh, apal Quran. Tapi delok jasa iki, wes roh Facebook, roh HP, macam-macam, kau seperti. Jadi PDM jadi orang soleh, itu mesti kurang dengan sendirinya nak duwe. Iku harus mesti. Nah, orang berarti orang normal. Begitu juga kok misalnya kayak soleh yang berbunyi tahajud menggawam nyapu masjid di itika bareng roh anak muka ini bal-balan plasterism ya nasanya bocah kita maklumi menggawam tapi mulai pesimis sih jangan-jangan anak saya tidak niru tradisi saya mulai goyah gue bisa anti ijazah terus kulau nggak ini anti gelar anti ijazah bareng roh saya anak iya hidup kuliah kabeh kurikulum mesti kayak mikir. Jangan-jangan generasi ini terakhir anakku tidak bakal koyok mulai oleh. Iku anak jale anak limo dua putu selawin tambah oleh. Rombak itu hajut gaul mau nyambah apa ndak kah? Cara nyambah kapten jadul boh pusing. Jadi bener Imam Tafi. Makanya baru kaya dua anak coro pulon jentawat tu. Nabo tawat. Suwong kah isak tawat. Kue keting wong ning dualan iso nak zaman Joko. Karena wis mulai dia anak, anak kadang ramulah kerumuh kancane melo ning prapatan. Kiai ini mulai mikir, mulai kiai sepuh-sepuh rata-rata bijak, lah jadinya kepeksa. Nah di sini itu tegas di ning prapatan, rame putu nih, tua-tua di antara nih, putu nih, iya udah tegas. Dia itu bisa tegas, tua-tua kok, anteng bijak, bijak dah, sampai campur bingung bareng mana. Perkara ini sebagian sing nakal wis putu. Sopo sing dadi kliwir? Putu ning jenengan to. Wah, sing kata proses. Putu. Mulane kula mung didhawuhi Bapak, mulai rene lho, wis ta, kowe ngalim sundul langit gak apa-apa, temene aja mulya. Aja mulya kowe enak nggo jagani anak putu. Kula boten sombong, nanti sak niki kula nyuci piyambak biasa. Kula nganti sak niki nyawiki anak kula biasa. Tak pernah bangun tunggu pulau. Pulau angker dalu dia tenggelam, buat tenan terbalik dalam. Dia pulau mengambil cari nyawi anak pulau biasa. Jika anak pulau ngomong pulau berwani, dia biasa anak badai dalu. Pak, bikinkan mie nak kawan. Karena saya bayangkan nak ngalim, aku yakin anak sudah ngalim. Tapi nak mulia, aku berat. Mulia kan nolak perasaan ibu ngajar. Batu serukin Mustafa ini senang pulau. Juga perasaan ibu kan angin. Orang mesti jenengan terus senang anak pulau. Meskipun anak pulau ya jelas ramai seneng jenengan, bodoh mawon kan sesuai. Misalnya anak pulau, bapak mau aneh, Mustafa lu kan disuruh ini seni apa nih kan bisa jadi juga janggal kan, wong jadul-jadul kan apa? Ya makanya kan wong tua kan biasanya ngomentari anak kiai kan orang koyo abai, mesti wae. Nama si aku wae cara anak yo, nggak menarik kan? Nah ya pulau ini kurian juga janggal, yang Mustafa maksudnya biye, wong nangis kawin, perahu ini mulai oleh. Nak dua ya anak, perahu ni wes pecah. Kulo ni jenuh gak faham. Bareng kulo mulai dia anak itu. Ya. Anak kulo tadi kita bareng BSD kelas lima. Kuat kan neng neng sarang neng neng lakum nak guyon. Cuman modok ni modok kulo neng neng neng. Tidak perih. Dia anak ni modok di mana? Yang gontor pak waduh. Artinya pikirannya sudah modern sudah beda. Saya kalau apa Quran dilupa pak. Tapi kalau modok di gontor pak biar gaul waduh. Nah ini contoh kecil itu nyata yang saya alami ya. Akhirnya kan ya ya saya guyon aja ya sembuh ya nanti takdir. Tapi yang jelas itu mesti begitu. Setahu saya kiai-kiai sepuh bijak itu mesti ngoten iki. Wong kula sering sowan kiai sepuh. Wong sebagian ya keluarga saya. Banjiran kok bijak mboten bijak pilih Gus. Bijaknya merapatan wah aku kuwang. Lah iki putuku sing anake kok Gus. butuhnya melok ngegeng perapatan oh, sing tetap baik jadi mulai lunak anggaran orang yang perapatan, jadi lunak nah, sebagian apa? Butuhnya ini kan ada tiung soleh hati-hati aneh, saya ini perahu harus pecah, harus apa? Pecah, sendiri anak berarti perahu apa? Pecah aneh kalau syukur di anak, mari tawa itu kasus Nabi Ibrahim mau sidik-sidik ini, wong pak siap, patah ini, bareng di anak, kan mata ini dan ana masjid nek pasut mau nah ana masjid ning desa liya dipasutno kiri yo kowe siap lombe to misale ana wong geng motor ning desa ana geng motor sing geng motor desa liya pucuk orang gani wong tenang dal anak mbok putung iso wae ngegeng mek kancane ning desa liya kudu diswaduhi padahal kowe nyaduhi ning desa mencari eh wong ini ati sadui ora pegawean bareng krungu putung sing disaduhi ning desa liya kasusnya sama. Mesti kau ngomong, jenisnya bocah dia menang. Lah mestinya nak kau harus meninggal, kau ngomong tengah gening kau ngomong, yuk jenisnya bocah. Mana tak eling no, jenisnya kecelakaan, sok suci. Lah kalau tengah besok kau boleh nanti komentar lagi, sangat tak kau ikut sama lu, antum akal akal ni ni di sana jinak akal akal. Ya tak jawab. Ya sing akal lagi nak akal sebenarnya orang rom. Khusyuk kiai paling rapat. Orang apa paling rapat gas, paling arif dan bijaksana. Ya lagi kiai kan sering guyon sama kiai. Maksudnya seperti itu. Enak terkenal ngalim kan orang pasti membuat ruang untuk saya ngomong gitu. Enak terkenal ngalim. Maksudnya orang kan mikir gitu. Terus orang terkenal ngalim kan dibantai. Jadi apa omongan kan apa? Maksudnya dia. Gitu. Ya jadi sih nakal anak ibu uang teman kan anak kita butuh gitu. Jadi orang kiai, wah bener gus pak, aku orang sana. Akhirnya kiai-kiai yang mulai iya. Lagi anak kiai-kiai, tapi itu lah sudah jalanan cintung anggu kau ketat, HP ini BlackBerry gak pusing tapi lambai, itu HP ini dikareng di sekolah. Awak kari, kalau kau sambung tu biji, kau dari baik, kau kau ngantel, mbah ketinggalan apa? Lah mumpung durung, sampai nak orang nakal ya, muka-muka, sing nakal tertukar, mana orang. Kau buatan tegas, Pak. Ya, pokoknya yang nakal, muka-muka. Yang tegas, Pak. Ya, muka-muka, yang nakal. Rauh sang, bocah, luput suwot. Rauh sang, ada rewa. Suwot, nganti luput. Tak salah sih, nyewot, Pak. Dan tenang, kalau sekeliling benar, ya Allah. Melalui Nabi Nuh, niku Nabi paling keren. Anggir wong dipasut. Dicoba di anak-anak. Paham, ya? Nabi Ibrahim, Nabi sing gak tahu masuk ngomong fasel. Mana Nabi Ibrahim masyhur ini kan faman tafiani fa'inahu ini sing anut kulo di golongan kulo waman asoni fa'inaka kafur rahim sing durakani kulo jenengan sepurane jengket Nabi Ibrahim bijak mono berkobar di tegur pangeran zaman kasus alam nopo malah anaknya diparingi soleh soleh di sangking ibu Hajar soleh kada anak Ismail sangking ibu Sarah soleh di anak sinten Ishak. Nabi itu yang tukang masuk ke orang nakal di mana saya malah dicoba di anak itu karena dia itu yang tukang masuk ke Al-An kudu tobat sampai yang berngaji kulon ini yang biasa masuk ke kudu menghubungi sholat gusti segala pasut saya dengan ini saya nyatakan saya cabut. Ternyata potensi nakal tidak hanya pada anak-anak tetangga juga nanti anak cucu kita. Pengulang kebatan nabi, kebatan masuk, normalnya anak putu. Kalau jangan mikir tangan. Jadi kalau dia anak utam tadi. Jadi kalau dia jauh malah tapi juga bangsa. Maksudnya dia bohono. Naik terapi kapal oleng. Nah jadi anak kapal. Dah. Lebam tapi untungnya mending menotok. Dan SD putu hancur lebur tak terpakai. Lali mau cerai so ngendal eno nak selawe. Apa mana nak putu ngijulah nombah singkra kue. Biasanya rabi kan silang. Misalnya putu kau Mustafa santri kelunak kluno, mbah sing kau iku wong sugih. Misalnya kau rugen, mbah kau rugen kelunak kluno, mbah kau sing wedok pegawai negeri biasa nganggo logika PNS, didikan jadi roh wong ra ndek gaji gajel, gajel. Rugen tawakal dari jel, tapi reto butekno makmur. Kan sesuk putu kan mikir, mbah sing rasional sugih kok sing gak rasional. Melarat. Kan ngidolakno mbah wong kok. Lho iya ten es putu kan putune wong akeh. Bisa saja cucu kita lebih dekat dengan darah keluarga istri kita. Ya nak tepan pada kiri ini rapuh apa kata sekolah ni gue nak tapi lazim baju sekolah nak tapi itu kiri ada beban diwe ramah salah. Maksudnya kan tidak semua orang punya nasib baik kayak saya. Toh. Maksudnya kan, buat ini kita asuh dinikmat kan tidak. Ya mbah rata-rata kan silang kan santri untuk rasa santri. Wong suka untuk wong lah. Nah, ya angel tetap putus hancur. Bener wong Imam Syafi'i kawin oleh anak pecah putus hancur lebur mesti ni omong dijamin. Dan kalau nanti jagungan Pak Rektor, ini kisah nyata. Ada tiga rektor yang pernah ketemu saya. Si antaranya Rektor Jakarta. Ini cerita saya. Pak Baha, saya itu dulu anaknya petani miskin. Tapi karena berdedikasi, saya jadi rektor. Tapi saya di kota itu sekedar menjadikan anak saya naik kelas itu kesulitan. Itu Rektor-Rektor Jakarta cerita. Enggak kena narkoba saja, syukur saya bukan main. Coba itu bayangkan. Anak petani dengan dedikasi dan tirakat dan rialat bisa jadi rektor, jadi menteri. Tapi ketika dua anak di kota sekedar gak narkoba, gak ketangkap polisi wis matur nuwune kak. Rasa kumplut ta enggalah narkoba wis senenge kak. Berarti kan ketika sang rektor bangga be rektore ra iso eling anak munggah ta ora cah foto anak rektor. Sekolah gak? Lho iya. Coba Anda bayangkan, bapaknya dididik di kampung, roh tepo seliro. Anak gede di Jakarta. Jadi wilis, roh foto pornografi, roh macam-macam. Dungannya orang ketangkep polisi, gue senang. Saya tidak pernah kepikiran anak saya ringgeng, Bapak. Naik kelas, enggak perlu. Enggak, kalau ada telepon, waspet. Takut dari kepolisian. Loh iya, coba sampai misalnya jadi kiai besar. Kecilin tirakat budalai bukan jadi kayak gede tamu pejabat yang mau mas jajan banyak. Iku yang anak amin mangan tapi senangin. Lu kalau lu merasa no, saya kecilnya miskin. Tak melarat melarat di pulau tani gini melarat zaman bapak. Pulau lu kiai ramah kau tamu sudah tahu umumkan di mana mana saya ini tidak suka tamu karena nanti ganggu. Ya ganggu tamunya maksudnya ada tuan barang repot sama rasa kiai. Selain ganggu aku, ganggu dulu. Kulo ramah kau tamu jajan kulo teng dalam pun kata. Yono wae sing ngekek. Sampai kula nu sering nangis kudu bojo kula dik nak nganti anak-anak orientasine seneng jajan bahaya ora ngarah dadi wong. Jadi iki kula dhelek nek kula ikhtiar jadi cili bisa kadari. Utawa misal ada terpaksa mangan tak latih harus dipangkat sama teman kamu. Ya tau bodo sing yatim kan ke atas sing kula. Iya, Pak. Jadi pilihannya dua, ndak makan atau dilatih makan tapi harus sama teman. Biar kulina sosial. Paling ndak misalnya sampean seneng mangan berbarengan dengan teman napa? Sosial. Sudah berat. Tahu yang Dewi mau tahu di kawin, oh tak ini. Wow tu anak pecah tak terus nak Dewi putum. Bos ni gua masya Allah. Ya tapi kira orang sana loh sih usunat tuh. Kita tompos. Apa ayah apa tolong gua. Jadi mungkin anak ibu. Orang musola ibu laku buat aku tuh nega mampu. Tapi kadang jadi balik menen atau turunan ke wolu. Nah kamu kok miskin turunan ke delapan. Saya ini turunannya orang alim, tapi kok bodoh ya turunan ke? Tapi panjen tenang, kalau nak eling, ya kan sepanjang mesti ngoten. Ini sekabeh ngalami, tak si Abdul Qadir, tak Imam Syafi'i, pun dah ngoten. Ya itu memang realistis saja. Gitu, misalnya dunia di sami, baik di dekat sawah rong hektar, to anak lima rong hektar dibagi lima pinten? Pinten? Wis kok ana iki iki lha nang hektar dibagi 5 iki. Kok bareng tok putu. Entek kan. Jadi untuk mempertahankan harta saja tentu kita, apalagi tradisi kesalehan, tradisi keilmuan. Lan kula niku ya Allah, ngantos tak niki niku eling terus dawuh bapak, wis jake ngalim lah gak apa-apa, sementing aja mulya. Kula ngantos tak niki mboten seneng jenenge mulya dihormati tiyang mboten seneng. Enak menawa barokah kula ora mulya, anak kula sing alim. Tapi nak kalau semulio, sobo-bo, gampang, susah. Susah tenang guys. Maksudnya kalau yang mau alim, kalau tidak anak-anak kita itu siapa? Itu kan tidak menarik. Jadi orang alim untungnya apa? Jadi hormat ini, akhirat ini, orientasi ini, no? Susah tenang. Lagi dari yang ngerti ini susah. Ya tapi bagaimanapun itu kalau mari tawaduk, ya baik, kita tidak usah pesimis. Nak ngotot piye guys? Orang mari tawaduk, justru itu kita tawaduk karena takut anak kita nakal, cucu kita nakal. Akhirnya bebong dia nopo tawadu, ora gampang menfor. Itu yang kita seneng gitu loh, karena kita tawadu. Wae kula suwun sampean Harun Harun Ar-Rasyid karena dia orang alim tadi. Wis tak saele-ele wong ala Fir'aun. Iku wae Nabi Musa kon sopan. Faqad arsalallahu man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Lha iki ana. Apa ngutus wong sing luwe apik timbang kowe, maring wong sing luwe elek timbang aku. Ngene ku Nabi Musa diutus teng Fir'aun. Iku wae papu ora lahu kaulal lain la alahu ya tadakkaru au yakhsha. Kala dawuh sapa wa la ta kok kawu disira loro inani satemene ingsun aku masatane sira loro. Iku asma iku krungu sapa ingsun mah ing perkara yaqulu kang ucap sapa Fir'aun. Wa arola ningali ingsun mah ing perkara yaqulu kang bakal nglakoni sapa Fir'aun. Kamane kowe ora usah kuwatir. Nah Fir'aun macem-macem aku ya krungu. Maksude engko aku yang ngambil sikap, ngambil apa? Fati yang mengkau nekani ya siro ruin Fir'aun fakula mengkau ngucap ya siro loro inna rasulah robbi inna satemni kita rasulah robbika itu utusan pengiran siro loro ini termasuk balagwe Qur'an ini sebagian surat itu buatan tasniyah inna rasulah robbi yang memiliki rasulah nopo tasniyah itu nunjukno nak mas dariku oleh tasniyah anut isine inna kan Musa kalian cintan tapi ya oleh nopo mufrad inna tatam nagoni bawa napa wana adu fi masdarin kasiro falta jamul ifroda wa tazkiro wae masdar bebas cek akeh cek sithik niku cukup nganggo lafaz setunggal tapi nak masdare mun dados alamiah niku kadang kedah niki kados inna rasulullah rabbi tapi kadang niki inna rasulur rabbi inna tatam niki to rasulullah rabbi kaiku utusan loro pangeran sira Farasi mongkong lepaso siro mana setani kita Bani Israel yang Bani Israel. Buat Bani Israel yang buat penjara itu buat lepas. Buat lepas, mana buat lepas ilah kami api tak gawa ning Syam. Ini tentang Palestina. Walau tu adik bulan aja ning sosiro gumeng Bani Israel. Evoli tegesi bebas no siro anhum sanging Bani Israel. Minisi malika sangking oleh memperkerjakan siro Fir'aun. Ia gum yo ing Bani Israel. Buat pekerjakan si Aswalika ing dalam piro-piro pekerjaan siro asya koti kang berat. Mbok mereka bebaskan dari pekerjaan yang berat. Kal hafri koyo dene ngeduk sungai. Jadi bengawan Nil barokae ngawure Fir'aun. Nggih barokae ngawure napa? Lain ulama Mekah niku dinya. Ini cerita nyata. Kula nate diceritani ulama Mekah. Ulama Mekah iku dinya mbek ulama Mesir. Mekah iku dhisik ana nabi, tapi saiki ora ana wong alim. Wong alim wong Mesir kabeh. Jaja karya Al-Ansori wong Mesir, Imam Suyuti wong Kabeh ulama alim pak tiyang mudi. Dari ulama Mekah. Lah kena apa? Ya mereka Mekah itu ardu Abu Jahal, ardu Abu Lahab. Mereka ya orang bumi Nabi tok, tapi orang Abu Jahal Abu. Lain ini hidup hidup hidup. Ya. Dari ulama Mekah ya. Nah, ya lek kue. Ya. Kue itu benci ngeritik Fir'aun, tapi rezeki ini Mesir kau ada Fir'aun. Rezeki ini Mesir kau wisata. Mereka benci loh. Fir'aun. Jadi rezeki ibu kau ada loh. Mau kritik rezeki ini mau pangan. Dari ulama masih cangkem. Dari ulama itu boleh ya nyanyi anjir perkarane. Fir'aun itu menghasilkan uang dong. Sopo yang Mesir atau pengen roh apa? Mana kena aku pengen roh Fir'aun berarti kayak benci tapi rindu kan. Mana aku pakai nane wisata umroh. Gue gak mampir Mesir lewat buat Fir'aun mah. Dia tang kritik dia kepengen delok. Tangkem mulu yo ora. Betina ora ngaji kritik Fir'aun sing kepengen apa? Gagak. Terang gagak kan gagak mantep gak. Tapi ning ati kula jane yo kepengen tapi kadung isin lah. Padahal pas niku dhuwit kula cukup. Cara merangkat gitu kok mau untuk Mekah ketemu kanca-kanca. Wis kok atah santri kula sing mondok Mekah sing suge-suge kok. Ora apa-apa kesenenge tak tok ana jek. Iya, gagak. Gagak gak. Ya guyon tapi ya rada masuk akal ya mah ya Fir'aun kok kritik ngono kok. Mumine napa? Kata si Indonesia anggo ratane dandes ngoten menan iki ya sami. Riyen bengawan Mesir sing ngeduk itu. Bengawan Nil to. Kedolimane Fir'aun mempekerjakan bali napa? Kal kafe kok dene ngeduk bengawan Nil sungai Nil wal bina lan bangun wa hamlin sakil lan gawa sing berat ngene pak gawe piramida nuwun berat banget. Gara-gara kepengen roh pangerane Nabi Musa, dia ini bangun apa pira? saiki sing untung ya wong Mesir. Didol meneh. Aset bisa. Itu dari Borobudur. Borobudur jare wong Islam. Wah, nyembah ning kono iku hukume wae jare wong Islam. Ya hukume di hukume tetep kepengen ora. Ya aset sing ta wae. Ya kuwi wae dunya ora ana sing kau di naga teman-teman ngerti ingsun kau di cik naga teman-teman nekani ingsun kaya ingsiro di ayat dan iklan ayat maknanya di hujah dan iklan hujah merobikal yang pengiran siro ala sitina yang ngatasi bener kita beri salah di kerani salah dan ini wassalamu ala manis tabal dan wassalamu te keselamatan pokoknya bongso selamat itu alamat iku yang ngatasi wong kita berakang alat sokoman aluda yang petunjuk pokoknya bongso selamat itu bagi wong yang alat petunjuk assalamu alayna wa ala ibadillahis ayi selamat tu selamat lagu beti wong sami menara tepi sangin fiksu alam.